السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. الحمد لله pada malam yang berbahagia ini dapatlah kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan pengajian Bulughul Maram, hadis Al-Hukum, daripada hadis yang telah dikumpulkan dalam Bulughul Maram, dan dengan syarahnya kita mengambil syarah Subulus Salam, yang kita kenali bahawa syarah Subulus Salam ini adalah telah disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Rahimah Ta'ala. Topik ini sebenarnya, sebelum kita mulakan, saya mukadimah, adakan mukadimah sendiri sedikit. Kerana kita katakan, walaupun kita mula, saya rasa perlu sekali untuk saya adakan sedikit mukadimah berkaitan dengan kedudukan buku ini di mata atau di pandangan ulama rahimahullah ta'ala. Buku ini adalah merupakan satu buku yang sangat-sangat kita katakan sebagai umdah rujukan, sebagai kita katakan sandaran ataupun kita katakan sebagai dasar permulaan bagi pembelajaran ilmu fikih dalam keadaan atau dalam perbincangan yang dinamakan sebagai perbincangan lebih meluas, iaitu mempelajari daripada sudut kata-kata atau pandangan-pandangan ulama daripada pelbagai mazhab. Daripada sudut ini kita rasakan penting kita memahami dahulu tentang hadis-hadis Bulughul Maram. Hadis-hadis ini sebenarnya kita tahu bahawa dia telah banyak dilakukan atau dikhidmat syarahnya. Saya ingin menyebutkan beberapa hadis, beberapa pensyarah ataupun syarah-syarah yang telah dapat dikeluarkan daripada buku Bulughul Maram ini. Di antaranya kita lihat bukunya antaranya adalah Ittihaful Kiram bi Ta'liq ala Bulughil Maram oleh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Dia dah dicetak Darussalam. Pencetaknya Darussalam. Begitu juga kita lihat di antara kita akan sebutkan berapa yang mampu lah. Kerana kalau untuk sebutkan semuanya pasti tidak akan kita dapat menyebutnya, nanti awak pun agak bosan kerana kita tidak dapat menyebutkan kesemuanya. Masa juga akan mengambil masa yang agak panjang. Kerana setiap daripada ini kita ada sebenarnya ada dia punya kepentingan. Kerana setiap ulama yang telah mensyarahkan buku Bulughul Maram ini ada dia punya ciri-ciri yang khas daripada setiap syarah-syarah mereka, dan kita tidak boleh tidak kita kena gabungkan. Bukanlah hanya kita berpandu kepada syarah Subulus Salam, tetapi juga kita mengambil faedah daripada pelbagai syarah-syarah yang telah ada yang telah dicetak oleh pencetak-pencetak daripada kalangan buku-buku yang saya akan sebutkan ini. Jadi bolehlah kalau awak sambil belajar buku ini juga merujuk kepada buku-buku yang disyarahkan yang saya akan sebutkan sebentar lagi. Jadi kita akan pertama Ittihaful Kiram Bitta'liq ala Bulughil Maram oleh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Kemudian Mukhtasarul Kalami ala Bulughil Maram. Saya tak terjemahkan, kalau nak terjemahkan maksudnya kan sebutkan namanya saja. supaya orang tahu ini syarah bulughul maram. Oh, ini buku ni sebenarnya dengar sebagai syarah bulughul maram. Saya mahukan ini saja. Nak terjemahkan secara siap satu pemaknanya, saya rasa tak perlu kerana masa tak mengizinkan. Ketiga, Fathul Wahab ala bulughil muram oleh Syekh Muhammad Ahmad Al-Syangkiti. Kemudian Fiqhul Islam Syarah Bulughil Muram Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd. Beliau masih hidup, guru di Masjidil Haram dan juga guru bagi pernah mengajar di Jamiah Islamiah di peringkat postgraduate. Beliau mengajar di Haram mengambil tempat Syekh Muhammad Atiyah Salim. Siapa pernah ke Haram, dia tahu tempat-tempat ulama di mana tempat duduk mereka. Beliau adalah salah seorang yang kita lihat yang agak lanjut usianya juga, tapi beliau juga telah mengarang kitab yang sangat bermanfaat. Walaupun tidak besar, tidak banyak kitabnya seperti mana kitab syarah yang lain, tapi sangat memadai. Kemudian Nailul Muram Syarhi Bulughil Muram oleh Syekh Muhammad Yasin bin Abdullah kemudian Fathul Alam Syarhi Bulughil Muram Syekh Sadiq Hasan Al-Qanuji Al-Bukhari kemudian Fathul Jalal Wal-Ikram Syarhi Bulughil Muram Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Syekh Uthaymin juga telah mengarang, telah mensyarahkan Bulughul Muram. Alhamdulillah, kalau kita dapat sentuh buku-buku seperti ini, kita akan dapat syarah ini lebih-lebih menyeluruh lagi. Kemudian kita lihat Tawdih Al-Ahkam Syarh Bulughul Muram yang bersama saya ini. Beliau adalah Syekh Abdullah Al-Bassam. Buku ini agak baik juga, ringkas, baik untuk pembelajaran yang kita kata agak perlu kepada tarjih dan terpimpin lah. Maka kita kata buku ini baik dan dia dijadikan sebagai rujukan ataupun buku-buku kurikulum syarah-syarah beliau. Syarah beliau agak dapat sambutan sehingga dijadikan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah di Saudi. Kemudian kita pergi pada Badrul Tamam Syarh Bulughil Muram Husain ibn Muhammad Al-Maghribi. Badrul Tamam Syarh Bulughil Muram. Kemudian ada buku lagi Hashiyatul Dahlawi. Kemudian I'lamul Anam di Syarh Bulughil Muram Syekh Nuruddin Atar Al-Halabi. Kemudian Syarh Bulughil Muram, nama tajuknya Syarh Bulughil Muram sahaja, Syekh Sulaiman Al-Alwan. Kemudian Minhatul Alam Syarh Bulughil Muram Syekh Abdullah Al-Fawzan. Dia bukanlah Syekh Fawzan, Salih Fawzan. Dia ada saudaranya lah, kerabatnya. Tapi dia adalah seorang doktor juga. Kemudian Syarh Bulughil Muram Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Kemudian Syarh Bulughil Muram Syekh Atiyah Muhammad Salim. Beliau adalah di antara Syekh besar di Madinah dahulu, telah wafat, beliau sudah pun meninggal dunia. Tapi sebelum itu dia tempat duduk beliau adalah di tengah-tengah belakang apa, di tempat yang terbuka Masjid Nabi. Kerusinya sangat maruf lah, kerusi besar dan tempatnya besar. Itu Syekh Atiyah duduk di situ. Dan tadi selepas wafatkan beliau, kadang-kadang Syekh Khudaisi mengajar di situ dan juga kadang-kadang, dan sekarang ini kebanyakannya adalah Syekh Syaibatul Hamd yang disebutkan tadi. Syekh Atiyah Muhammad Salim ada beberapa buku yang baik kalau kita sentuh sebagai pelajar agama. Kita dapat sentuh kerana dia karang bersama dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad buku Mabadi ataupun Dasar Ilmu Usul Fiqh. Sangat baik bukunya untuk kita mendalami ilmu usul fiqh. Dan kita tahu bahawa kedua-dua ulama ini adalah ulama besar. Dan Syekh Abdul Mahsin Al-Abbad sebagaimana kita tahu masih lagi mengajar di Masjid Nabi dan dia adalah seorang muhaddis. dan Syekh Muhammad, Syekh Abiyah Muhammad Salim, beliau adalah seorang faqih, bahkan adalah hakim mahkamah besar di Madinah pada ketika itu. Jadi kita katakan bahawa memang dengan buku yang ringkas itu tapi sangat padat, baik untuk kita dapat pelajari. Jadi saya sarankan kalau siapa ada masa, rujuklah buku-buku yang tali asas. Kerana kita nak terangkan di sini bahawa pelajaran fikih ini sebaiknya kita dapatkan gambaran. Assalamualaikum. Kita dapatkan gambaran kasar berkaitan dengan ilmu usul-usul, ilmu-ilmu yang dasar-dasar ini. Dia akan memberikan kita kefahaman lebih mudah lagi dalam kita mempelajari ilmu hadis al-ahkam. Tapi memang kita katakan ilmu usul atau ilmu seperti mustalah hadis, seperti usul fiqh, seperti qawaid fiqhiyah, seperti maqasid syariah misalnya. Ini ilmu-ilmu yang dasar, asas, dia adalah payah sedikit, agak kita rasa kering sedikit ilmunya. Kerana perlu pada konsentrasi yang lebih, dia tidak ada misalnya elemen yang boleh menyenang apa, yang boleh memberikan kita keseronokan dan sebagainya. Tapi dia adalah satu dasar yang penting untuk kita mempelajari akan ilmu hadis al-ahkam, terutama yang bab-bab yang berkaitan dengan fikir, mengeluarkan istinbat hukum-hukum ini perlu kepada ilmu dasar. Dan ini kalau kita dapat sentuh nanti insyaAllah dalam perjalanan kita akan sentuhkan sedikit sebanyak daripada bab-bab tersebut. Dan Syarh al-Bulugh, Qaful Athar Syarh al-Bulugh al-Muram bi kalam Ibn Hajar. Ibn Hajar juga ada satu kitab namanya Qaful Athar Syarh al-Bulugh al-Muram. Kemudian Syarh dan juga di antaranya adalah Syekh Salih Fauzan, Syahidul Imam Amam, daripada Syekh Salih Fauzan. Ini Syekh Salih Fauzan yang kita kenali. Beliau juga ada mensyarah buku Bulughul Muram. Kemudian Syekh Bulughul Muram Abdul Aziz Turaifi dan juga Syekh Omar Falasa. Omar Falasa juga adalah seorang guru, seorang yang mengajar, antara alim yang mengajar di Masjid Nabi. Dan Tuhfatul Ayam daripada Sa'ud As-Sami As-Faqir. Itu kita dapat sentuh sebahagian daripada, sebahagian besar daripada syarah-syarah yang telah dikhidmatkan untuk menerangkan akan hadis-hadis yang tercatat dalam Bulughul Muram. Maka sebenarnya kita katakan bahawa dalam kes dasar ini, kita katakan penting sekali kita memahami dari sudut pembelajaran kita ini, kita haruslah pertama sekali kita akan mengedepankan dalil-dalil, kita akan mementangkan khilaf-khilaf, kemudian kita akan cuba mentarjihkannya sekiranya dapat. Sekiranya ada tarjihan yang dibuat di sini mungkin kurang tepat atau mungkin kurang kuat dan sebagainya, kita akan datangkan tarjihan-tarjihan daripada ulama-ulama dewasa ini, seperti misalnya Syekh Fahimin, Syekh Salih Fauzan, Syekh yang terdapat sekarang ini, cara-cara yang lain sebagai contoh. Kita akan cuba nukilkan atau kita dapatkan insyaAllah pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Jadi kita akan sentuh pelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan hadis dibah atau dinamakan hadis samak. Dari mana? Daripada hadis tersebut kita lihat hadis 16 daripada Ibn Abbas. Kita pergi pada hadis lafaz hadisnya. Kita lihat daripada hadis ini, kita bacakan hadisnya. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubigha al-ihab faqad tahu." Akhrajahu Muslim. Wa 'inda al-arba ayyuma ihabin dubig faqad tahu. Ini kita depankan ayyuma ihabin dubig, ini faqad tahu maknanya. Dan kita nak tanya, adakah awak sudah tahu berkaitan dengan kalaulah dikatakan arba'ah, siapa, khamsah, siapa, dah mantap? Siapakah mereka? Okey. Kalau buah khali muslim, kita nak tahulah. Kan? Okey, kita akan pergi pada ni. Kita nak pergi pada yang ikut buku ni, atau kita pergi pada yang ringkasan tu, kalau kita pergi pada buku ni. Kerana penting kita kalau kita sentuh nanti endal arba'ah, Jadi daripada sudut, daripada hadis ini telah diriwayat oleh Imam Sunan, Ahli Sunan Al-Arba'ah. Dan siapakah mereka? Okay, kita akan sentuhlah nanti. Kalau kita sudah dapat, kita akan sentuhnya. Kita buka muka surat 20. Saya harap ini semua dapat dihafal. Buat mulai daripada sekarang lah. Kerana kita nak belajarnya, kita akan terus dengar berkali-kali. Kalau setiap kali kita dengar, kita harus rujuk pada buku surat 20, susah sikit. Dan kita hafal daripada sekarang. Mungkin makan masa beberapa minggu untuk membiasakannya, tak masalah. Akhir daripada kita ini, kita dah dapat mantapkan diri kita dalam surat istilah-istilah pensyarahnya. Kerana di surat ini kita katakan, penting sekali kita katakan bahawa dalam mempelajari sesuatu buku, kita haruslah mantapkan dahulu mukaddimah mereka. Mukaddimah-mukaddimah yang diutarakan ini adalah mukaddimah yang baik untuk kita memahami bahawa inilah cara ulama tersebut atau alim tersebut mengarang bukunya dan kenapa, bagaimana nak menggunakan buku tersebut. Sebab itu sebelum kita baca buku, mana-mana buku yang kita baca mukaddimahnya. Supaya kita apabila kita baca sama mukaddimah tersebut, kita tahu bahawa apa istilah-istilah syekh ini dan kenapa dia kedepankan ini dan dikelakangkan ini dan sebagainya. Dari situ kita akan insya-Allah akan lebih mantap lagi insya-Allah dari sudut kita pembelajaran lebih kuat lagi. Okey, kita pergi pada muka surat 20. Kita ulang balik. Beliau mengatakan, ini kitab daripada apa? Syekh Islam. Beliau mengatakan, Syekh Islam Hajar mengatakan, yang dimaksudkan dengan as-sab'ah, perawi yang tujuh ialah Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Okey. Kita katakan kalau kata tujuh, siapa perawinya tujuh? Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Kita kenalkan semula, kita harus mantapkan kenapa kita nanti akan gunakan istilah-istilah illah dan sebagainya, melainkan sebagainya. Itu pun ada peranan untuk kita tahu bahawa siapa yang keluar, siapa yang termasuk. Yang kedua yang dimaksudkan dengan as-sittah, perawi yang enam adalah semua yang disebutkan pertama selain Ahmad. Jadi Imam Ahmad kalau dikata sittah, tak masuk. Lalu yang ketiga yang dimaksudkan dengan al-khamsah, perawi yang lima adalah semua yang dimaksudkan pertama kecuali Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya semua yang pertama, maknanya Imam Ahli Sunan yang telah kita sebutkan tadi, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan satu lagi. Abu Daud. So, itu yang dimaksudkan lima. Selain padanya itu, yang Bukhari Muslim tak dikeluarkan. Maknanya tak dikatakan sebagai masuk dalam kategori lima. Ini penting juga, nanti kita akan sentuh nanti. Kerana ada khilaf-khilaf yang masyhur seperti khilaf solat Jumaat misalnya. Mandi Jumaat. Jadi kita akan lihat di situ ada permasalahan yang khamsah berkhilaf dengan Bukhari Muslim sebagai contoh. Jadi macam mana kita lihat, kita akan pergi pada permasalahan tersebut nanti insyaAllah. Dan yang keempat yang dimaksudkan dengan Al-Arba'ah, berperawi yang empat adalah semua yang disebutkan pertama selain tiga yang pertama. Jika dimaksudkan Al-Arba'ah, perawi yang empat adalah semua yang dimaksudkan pertama selain tiga yang pertama. Jadi Imam Ahmad, Bukhari, Muslim keluar. Jika dimaksudkan empat Al-Arba'ah, jadi hanyalah Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah. Yang lima yang dimasukkan dengan as-salasah, perawi yang tiga adalah selain yang tiga pertama dan yang terakhir. Dan kita kata yang terakhir dari siapa? Ibn Majah. Jadi tak masuk Ibn Majah. Jadi semua yang dimasukkan ini semua adalah selain yang tiga pertama dan yang terakhir. Imam Ahmad, Imam Abu Bukhari dan Muslim dan juga Ibn Majah terkeluar. Yang masuk hanyalah Abu Daud, Tirmizi dengan Nasa'i. Okey. Jadi dengan itu kita lihat, barulah kita dapati bahawa istilah-istilah ini tak janggal bagi kita. Kalau tak nanti kita akan janggal. Nanti kita kata arba'ah siapa dan sebagainya. Okey, kita pergi pada hadis tersebut. Nabi SAW daripada hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit disamak maka ia telah suci. Dan dalam menurut Al-Arba'ah, hadis ni riwayat Muslim. Daripada riwayat Arba'ah, siapa riwayat siapa? Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi. Jadi mereka kata, datangkan riwayat lain, ayyuma ihadin dubil, mana mana kalau kulit apa sahaja yang disamak atau mana-mana kulit yang disamak, maka sambungannya balik, maka ia telah suci. Itu tambahan ni. Mana bezanya daripada hadis apabila kulit disamak. Dari sudut inilah kita lihat kalimah-kalimah ini dia dapat memberikan khilaf pandangan ulama yang berbeza dalam mengeluarkan ijtimak. Kebaikan kita belajar ilmu hadis ini, hadisul ahkam ini, kita akan dapati bahawa ulama-ulama ini kadang-kadang khilaf mereka bukan berdasarkan hawa nafsu. Kebanyakan memang kita lihat ulama berbeza pendapat bukan kerana hawa nafsu, kerana dari sudut istilah atau ijtimak mana mereka keluarkan. Kerana dalil-dalil itu membawa erti. Setiap kalimah, setiap lafaz membawa erti. Jadi dengan itu mereka keluarkan, mereka istimbatkan, mengistimbatkan hukum, mana mengeluarkan hukum daripada ini, maka dari situlah keluarnya pendapat-pendapat. Jadi sesiapa yang masih lagi berpegang pada dalil, itulah kita kata terpuji. Tapi manakala mereka yang tak keluar pada dalil, dalil dah begini, tak keluar pada dalil, keluar pada dalil, maka ini yang terpuji. Ada dalil, kenapa tak pakai, tak nak pakai dalil? Jadi khilaf antara ulama-ulama, kadang-kadang ulama-ulama mazhab ni sebagainya, khilaf ni tidaklah kita katakan khilaf yang syar. Bukan syar maksudnya ini adalah khilaf. Sedangkan semua khilaf tu adalah syar membawa kepada keburukan, kerana kata-kata sahabat mengatakan demikian. Tapi maksudnya adalah khilaf ini bukanlah dasar daripada hawa nafsu. Semuanya inginkan kebenaran, menunjukkan kepada jalan yang benar. Sebab itu kita katakan dalam persoalan yang pernah ditanya dahulu, Syekh Abdul Mahsin boleh ditanya tentang ulama, dia kata ulama sebagai bintang-bintang di langit. Sebagai bintang-bintang di langit untuk kita menemukan akan arah kiblat. Tapi kalau dah depan kita kiblat, tak perlulah kita merujuk pada ni. Begitulah ulama sekarang ni kita lihat, untuk fahamkan dalil ini bagaimana, kita harus merujuk pada ulama untuk menunjukkan pada kita. Tapi kalau dah ada dalil yang sharih yang menerangkan lagi hadis yang tersebut, maka kita kata tak perlulah kita berpendapat kepada yang lain, kerana dah terang jelas diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi itulah kita maksudkan dengan kita katakan dasar ini. Sebab itu datangnya kita perlu bersangka baik dengan ulama, terutama ulama-ulama yang terdahulu. Kerana ijtihadat mereka ini bukanlah bersandar kepada hawa nafsu. Daripada hadis ini, apabila kita lihat penjelasan kalimat, apabila kulit disamak, iaitu kulit atau yang belum disamak sebagai dalam Al-Qamus, maka ia telah suci. Maka di sini kita lihat, ayyuma, kalau hadis tersebut menunjukkan, iza dubihal ihabu, kalaulah kulit itu disamak, maka sucilah dia. Kemudian daripada keluarkan oleh Muslim dengan lafaz ini. Sedangkan menurut imam, jadi hadis lafaz itu lafaz Muslim. Imam yang lain yang empat mengatakan, kulit apa sahaja yang disamak, maka sungguh telah suci. Di sini akan diterangkan khilaf insyaAllah, berkaitan dengan adakah semua kulit boleh disucikan dengan samak. Kalau semua kulit boleh disucikan dengan samak, maka kita lihat kata, ayyuma ihabin, maksud semua jenis kulit. Kulit babi boleh tak? Boleh. Kerana kulit. Kulit harimau boleh tak? Singa boleh tak? Boleh. Dari sini kita akan masukkan khilafnya. Sebagian ulama kata tidak boleh. Kulit yang diharamkan makannya tak boleh. Seperti yang mughallabah ni, babi, anjing boleh kecualikan. Di antaranya mengeluarkan pula binatang-binatang yang tak boleh makan. Yang tak boleh kita makan dagingnya. Maka walaupun dia asalnya kalau disucikan tak boleh suci. Sebagai contoh ini, dia sebab ini khilafnya terbentuk. Kenapa? Kerana lafaz hadis tersebut. Jadi sebab itu kita katakan khilaf ini bukanlah kita kata suka-suka ulama kata demikian, tapi berdasarkan pada lafaz-lafaz riwayat yang telah timbul. Sebab itu ulama-ulama hadis ni kita lihat, mereka lah kita lihat rujukan-rujukan ulama-ulama fuqaha. Kerana hadis-hadis yang telah diriwayatkan itulah yang akan diambil oleh ulama fuqaha untuk mengeluarkan ijtimak. Hadis yang telah sah sahihnya akan dikeluarkan ulama daripadanya istimbat, keluarkan hukum. Apabila hukum telah dikeluarkan, maka datanglah perbezaan daripada dari sudut mana yang diambil oleh ulama-ulama tersebut. Baik. Tafsir hadis. Hadis tersebut dikeluarkan oleh perawi yang lima, hanya saja lafaznya berbeza-beza. Hadis tersebut diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang disebutkan latar belakangnya bahawa Nabi SAW melewati bangkai kambing milik Maimunah. Maka beliau bersabda. Jadi Nabi berjalan, nampak bangkai kambing yang apa? Yang dimiliki oleh Maimunah. Tak sempat disembelih, dah mati. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, ala istamta'tum bi ihabiha fa inna dibaghal adimi tuhuruhu. Nabi SAW bersabda, tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Sesungguhnya dengan menyamak kulit berarti dapat mensucikannya. Lepas ini menunjukkan bahawa walaupun dah jadi bangkai dan najis, tak disembelih, najis. Jadi masih lagi boleh kita manfaatkan kulitnya. Okey. Ini binatang ni boleh makan tak kalau disembelih? Boleh dimakan. Jadi kita kata ini kita kena tangkap dia punya point. Nanti kita akan sentuh nanti dia, bila kita datang nanti sebab ni kita akan tahu, oh kenapa ulama boleh silap sebagai contoh. Imam Bukhari menerangkan daripada hadis Saudah yang berkata, kambing kami mati lalu kami menyamak kulitnya, kami tetap menjadikannya sebagai tempat minuman hingga rusuk. Jadi hadis yang lain menunjukkan daripada Bukhari, Saudah Ummahatul Mukminin mengatakan bahawa kami kambing kami mati lalu kami menyamak kulitnya, kami tetap menjadikannya sebagai tempat minuman hingga rusuk. Maksudnya sampai rusak, sampai tak pakai lagi, tak boleh pakai, barulah tak digunakan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kambing yang telah mati disamar, dimanfaatkan. Walaupun tak boleh dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan kulitnya. Hadis tersebut adalah dalil bahawa menyamak dapat menyucikan kulit bangkai setiap haiwan sebagaimana ditunjukkan kalimah ayyuma. Ingat ayyuma ni? Yakni kulit apa saja, dan bahawa dengan menyamaknya dapat mensucikan bahagian luar kulit dan juga bahagian dalamnya. Dalam masalah ini ada 7 pendapat. Banyak pendapat eh. Jadi belajar fikir ni penting sekali untuk kita tidak rasa, pertama kita rasa lenyit. Kita kena relax. Maksudnya dalam mendengar pendapat-pendapat ni jangan sehingga pecahkan kepala, sehingga kita rasa bingung. Jangan. Kita dengarkan dahulu. Apa yang dapat, dapat. Tapi yang penting sekali kita lihat adalah pembelajaran ini harus dipahami. Yang penting kita harus memahami inti sari pembelajaran ini. Pembelajaran ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis-hadis Rasulullah SAW membawa mabani dan ma'ani. Mabani maknanya apa? Lafaz-lafaz dan juga makna-makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz tersebut. Dan kita tidak adalah kalangan ini, kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka akan mengambil dua ini, dua surat ini. Mana setiap lafaz yang dilafazkan oleh Rasulullah SAW, setiap apa yang diwahyukan oleh Allah daripada Al-Quranul Karim, semuanya membawa dia dengan lafaznya dan juga membawa maknanya. Maka harus diambil dari kedua-duanya, lafaznya dan maknanya sekali. Dan tidak kita menjadi golongan yang mana terperitung dengan apa, dengan mengambil hanya satu sahaja yang diinginkan. Sebagian pihak pula kita lihat mengambil hanya mabani saja, zahirnya sahaja, lafaznya sahaja, maknanya kita tak ambil. Sebahagian pula orang hanya mengambil maknanya, lafaznya tak nak ambil. Tak nak ambil yang zahir kata-kata tersebut, dia singkapkan, dikeluarkan makna-makna yang kadang-kadang tidak ada makna, membawa pada makna tersebut. Jadi dua kalangan ini kita lihat telah kita kata hulu dari sudut pengambilan dalil. Jadi pembangunan sebab kita kata pengambilan dalil ini perlu dipelajari dengan ilmu usul fiqh dahulu juga. Kenapa? Kerana ilmu usul fiqh ini mengajar kita bagaimana kita hendak berinteraksi dengan dalil. Kalaulah lafaz Allah SWT perintah wa aqimis solat, perintah itu membawa makna apa? Adakah membawa makna wajib ke sunat? Kita kata bahawa perintah selalu membawa makna wajib, melainkan ada dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu telah dipalingkan sehingga membawa makna kepada sunnah. Dan pembelajaran ini, pembelajaran yang kita kata dah ilmu kunci ini, ilmu kunci adalah ilmu yang tadi kita serangkan, ilmu usul hadis, misalnya mustalah hadis. Kalau kita tak faham ilmu mustalah hadis, kita ulama kata ilmu hadis ni munkar, hadis ini gharib, hadis ini misalnya hadis yang mudha'af, atau hadis sekali istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama hadis, kita tak faham juga. Kenapa kita tak faham? Kerana dasar-dasar ilmu mustalah hadis ini tak kita miliki, tak kita garap. Suatu pembelajaran ini sebaiknya kita iringkan juga dengan semua tadi ilmu-ilmu dasar. Misalnya kawaid fiqhiyah. Ilmu kawaid fiqhiyah ni kita kata ilmu kawaid fiqhiyah adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Kita lihat saja ulama-ulama apabila mereka berhujah dalam fatwa-fatwa mereka, ulama-ulama besar seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh, kita, mereka akan gunakan kaedah-kaedah fiqhiyah ini untuk menerangkan tentang dasar yang umum. Lalu dia diaplikasikan dengan dasar yang khusus, dengan permasalahan yang khusus. Sebagai contoh kita lihat yang besar sekali yang kita yang apa ulama menerangkan yang jatuh di bawahnya banyak bab-bab dalam bab fikir, bab hatta bab hadis, bab apa bab akidah, bab akhlak dan sebagainya dalam kita lihat kawaid fikih. Di antara pembelajaran yang kawaid fikih ini kita lihat di antaranya adalah kawaid kubra al-khamsa. Mana pembelajaran kaedah-kaedah lima kaedah yang agung yang besar. Iaitu pertama al-umur bi maqasidiha, bahawa dasar atau sesuatu perkara itu berdasar pada maksud seseorang. Al-yaqin la yuzalu bi syak wa la yazulu bi syak, keyakinan tak dihilangkan dengan kesangsian. Ad-dararu yuzal, dan kemudaratan bahaya dihilangkan. Kemudian kita lihat di antara juga adalah al-adatu muhakkama, adat-adat yang menjadi diperhakimkan. Dan banyak lagi kita lihat di antaranya adalah yang kita boleh sebutkan tadi. Jadi kita kata pembelajaran kaedah-kaedah fikih ini penting. Untuk apa? Untuk kita memahami kenapakah dasarnya umum, kita dapat faham kenapakah dia begini dan masalah-masalah terperinci demikian. Jadi itu adalah kita katakan pembelajaran yang mungkin kita boleh selitkan di samping pembelajaran ini, supaya kita nampak kenapakah ulama' berkhilaf. Kadang-kadang kita tak faham khilaf ulama' ni apa ni, hawa nafsu sebagainya. Khilaf saja, kita tidak. Khilaf itu adalah bersandar kepada dalil. Selagi mereka khilaf kerana dalil, tak masalah. Saya boleh khilaf dengan awak kerana saya lihat dalil awak tak kurang kuat. Jadi saya berkhilaf dengan awak. Kerana ini kena dalil saya rasa lebih kuat. Tak ada masalah selagi bila dalil mereka bersandar kepada dalil. Kerana kita kata tidak ada seseorang pun yang maksum. Tak ada seorang pun yang maksum. Tak ada seorang pun yang kita lihat terlepas daripada kesilapan. Dan tak pernah pun kita katakan bahawa satu seorang alim terkumpul pada semua kebenaran. Tidak ada. Begitu juga begitu kita kata satu mazhab terkumpul pada semua kebenaran. Kita kata tidak demikian juga. Jadi kita katakan dengan itu kita dapat memanfaatkan daripada pembelajaran kita ini bahawa bagaimana ulama khilaf, kenapa mereka khilaf dan bagaimana kita nak mengambil daripada khilaf tersebut faedah daripada ini dan apakah yang lebih tepat daripada khilaf-khilaf tersebut. Nah, ini kita nak dasar, kita punya dasar. Kita sekarang ini sebagai talib ain, pelajar agama, kita tak boleh mengambil langkah taklid. Mana taklid tu? Dia kata gitu, syekh kita kata gitu, kita ikut tak. Tapi kita ambil daripada dasar ini dengan dasar yang dinamakan ittiba'. Ittiba' ialah kita ketahui dalil-dalil mereka. Alim ini berkhilaf, alim ini berkhilaf. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Alim ini macam mana? Begini dalilnya. Jadi kita lihat dengan itu, kita tahu khilaf mereka kerana sebab apa. Dan kita buatlah kajian sedikit bagaimana nak mengetahui siapakah di antara kedua-dua dalil ini yang lebih kuat dalilnya. Barulah kita memihak kepada dalil tersebut. Bukan memihak pada orangnya, memihak kepada dalil tersebut. Jadi apabila kita sentiasa bermihak pada dalil, tidak datang di situ ta'asuf. Oh, syekh kita saja semua dia punya mendapat betul. Tak boleh. Kalau kita semua akan mengaku demikian. Dan ini yang kita rasa silap. Sebab itu orang yang bertaasub pada mazhab syafi'i, kita kata, dia kata tak boleh keluar dari lingkungan mazhab tersebut. Yang mengatakan bahawa mereka bermazhab Hanafi, kata semua mazhab kami betul. Apa hadis-hadis yang datang yang bukan, yang bercanggah dengan hadis mazhab kami, maka hadis itu pun palsu. Dia kata demikian. Tanpa merujuk kepada ilmu usul hadis dan sebagainya. Jadi kerana ta'asub ke keta'asuban inilah menyebabkan kita lihat sebahagian daripada kalangan pelajar-pelajar agama ini berlaku kesilapan. Jadi dengan itu kita kata penting kita memahami khilaf. Kita kata pembelajaran ini baik untuk kita mempelajari khilaf. Bahkan kita lihat wa'alaikumussalam warahmatullah, baru kita faham bahawa memang berat betul ilmu fikir ini berat. Baru belum lagi nak hafal, belum lagi nak diperiksa. Nak faham macam dah berat kerana khilafnya banyak. Penting. Pertama dapat ini masalah ini pendapat mempunyai 7 pendapat. Pendapat pertama bahawa dapat menyucikan setiap kulit bangkai baik pada bahagian dalam maupun luarnya dan luarnya dan tidak dikhususkan sesuatu pun darinya. Hal ini berdasarkan zahirnya hadis Ibn Abbas dan semakna dengannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud. Siapa yang nak ikut faedah di sini? Bahawa setiap kalau awak lihat di sini, dalil-dalil mereka ini pasti mereka akan datangkan siapa? Pendukung ni pada pendapat ini. Siapa benda pendukung ni? Salafus Salihin. Sesuatu khilaf yang tak dapat didukung oleh Salafus Salihin, maka kita kata ni khilaf buang tu sampah sekali. Kenapa kita kata khilaf buang tu sampah? Kerana itu pendapat baru. Pendapat baru kita kata tak boleh. Kerana seolah-olah kita menyesatkan orang-orang terlebih dahulu daripada kita. Kalaulah kita menyesatkan mereka, kita telah bercanggah bahawa ijma' ulama' mengatakan bahawa umat ini sentiasa dalam kebenaran sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tak kira lah satu orang ke dalam kebenaran, beberapa puluh orang ke, ratusan orang ke dalam kebenaran, tapi tetap dalam satu zaman mesti ada semua dalam kebenaran. Kalau semua pendapat-pendapat ulama' yang dahulu dikata semua salah, dia datang ke pendapat baru, jadi kita kata dia seolah-olah menyesatkan semua pendapat-pendapat ulama' dan menyesatkan ulama'-ulama' tersebut. Masyarakat atau zaman tersebut, generasi itu mereka disesatkan, walah dia lah yang sedang betul. Jadi kita kata tertolak. Sebab itu ijma' ulama juga bahawa tidak boleh mendatangkan pendapat yang baru dalam agama. Terutama dalam bab fikir juga, tak boleh. Dinamakan kita lihat dalam istilah ni, la yajuzu ihdath qawlan salih. Tak boleh mendatangkan sesuatu pendapat yang ketiga. Mana pendapat ketiga? Pendapat yang lain daripada yang telah ada. Masalah tu dua pendapat, jadi dia keluarkan pendapat lain. Kita tak boleh. Jadi ini kita masukkan. Dan kalau kita lihat daripada hadis, daripada riwayat-riwayat ini, daripada pendapat-pendapat ini, kita kena, mereka akan cari siapakah mereka punya imam. Jadi di sini dia boleh datangkan bahawa Ibnu Abbas yang daripada hadis ini, bahawa pendapat ini adalah daripada pendapat Ali radhiyallahu an dan pendapat Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Abbas tu jadi mereka umum, jadi umumnya pada zahirnya, maka mereka mendapat bahawa dapat menyucikan setiap kulit bangkai, baik pada bahagian dalam maupun dalam bahagian luar. Jadi dengan apa hujah ni, dengan zahir hadis Ibn Abbas, siapa yang menjadi mendahului kamu, menjadi imam kamu dalam pendapat ini? Mereka kata Ibn Mas'ud dan juga Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita lihat ulama-ulama ini tidaklah cakap pendapat-pendapat yang baru. Saya ingin keluar sekejap. Dapat, bukan keluar apa, daripada topik ini. Pendapatnya kita lihat, kalau kita lihat di surat misalnya, satu kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ada orang mengutuknya, mengatakan dia adalah, dia telah keluar daripada ijma' ulama'. Kenapa dia keluar daripada ijma' ulama'? Ulama' semua kata bahawa lelaki sahaja yang haram untuk memakai emas. Kenapa beliau kata wanita juga begitu? Dia kata demikian. Maksudnya dia kata bahawa pendapat yang dia lebih cenderung adalah semua tak boleh pakai emas. Tapi kita katakan, pendapat itu adakah benar ke tidak, kita tak cakap, tak berbincangkan di sini. Tapi kita katakan, adakah dia telah keluar daripada ijma' kesatuan ulama' bahawa lelaki, hamil lelaki sahaja yang dikecualikan daripada, dilarang memakai emas, dan wanita dikecualikan daripada dan dibenarkan memakainya. Kita kata sebenarnya pendapat itu bukanlah satu pendapat yang baru. Kalau pendapat baru, memang saya pun kata bahawa itu adalah keluar daripada ijma'. Dan pendapat yang keluar daripada ijma' sebagai ulama' kata boleh keluar daripada Islam. Boleh keluar daripada Islam. Jadi kalau kita lihat, kita tatabuk, kita mengkaji pendapat Syekh Al-Albani rahmatullah, beliau ada dia punya salahnya. Jadi kalau selagi dia ada salahnya, kita lihat dalam masalah ini, maksud salahnya adalah dia ada orang atau ulama' yang terdahulu yang telah mengatakan dia ikut sahaja pendapat tersebut, dia mengatakan pendapat begini dengan dikuatkan dalilnya, maka kita katakan itu bukanlah dia keluar dari Islam. Bahawa tak berlaku pun ijma'. Kenapa? Kerana ada di antara ulama' pada zaman tersebut telah ada khilaf. Jadi tak dikatakan konsensus, tak dikatakan ijma', mereka telah bersepakat bahawa lelaki yang diharamkan perempuan yang tidak. Jadi dengan itu kita katakan, pendapat ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam masalah ini penting kita memahami. Dan ijma' apa? Ini adalah pelajaran itu dalam bab usul fikir. Harus dipelajari. Kedua, pendapat kedua, menyamak tidak dapat menyucikan sesuatu. Ia boleh, ia adalah pendapat jumhur al-Hadawiyah dan diriwayatkan daripada sekelompok sahabat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan Al-Bukhari dalam tarikhnya, dan perawi empat, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibn Hibban daripada Abdullah bin Uqaim. Ia berkata, telah datang kepada kami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. bahawa janganlah kalian menggunakan sesuatu daripada bangkai baik dengan menyamak maupun dengan membalutnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh tadi yang disebut, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih dan dapat dilihat dari sahih Abu Daud. Dalam riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Daud, satu bulan sebelum meninggalnya, dalam riwayat lain satu atau dua bulan, Tirmizi berkata dan Tirmizi telah berkata hadis hasan. Dan Ahmad berpendapat dengannya dan berkata ini adalah pendapat terakhir dari dua pendapat kemudian dia meninggalkannya. Jadi beliau menerangkan bahawa daripada pendapat Jumhur Al-Hadawi yang mengatakan bahawa menyamak tidak dapat menyucikan sesuatu pun. Jadi dalil mereka. Mereka berkata bahawa hadis ini menasakhkan, ini mansukh, memansuhkan, ini nasikh. Ini hadis Ibn Abbas kerana menunjukkan haramnya menggunakan kulit bangkai dengan menyamak dan membalutnya. Pendapat tadi dapat dijawab dengan beberapa alasan. Pertama, bahawa hadis tersebut adalah hadis muttarid. Muttarid, dot, bukan, bukan, bolehlah kita kata dia punya ejaan muttarid. To tak digunakan TH, TH jadi sta. Jadi to muttarid, to baris atas. Hadis muttarid ini hadis yang apa? Yang agak kita kata goyang. Kenapa goyang? Di situ kita akan belajar, kita harus belajar tentang bab usul hadis, mustalah wal hadis. Kerana disebabnya apa? Kerana terkadang diriwayatkan daripada penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terkadang daripada syekh dari Juhainah. Dan terkadang pula daripada orang yang baca wasiat Nabi. Juga muttarid pada matanya kerana diriwayatkan dengan tanda tanpa batasan dan inilah 2 bulan 40 hari ataupun 3 hari. Jadi tak dia muttarid sekejap ada yang mengatakan bahawa dia adalah daripada Rasulullah, wasiat Rasulullah. Ada pula juga dia telah datang daripada syekh daripada Juhainah. Mana seorang sahabatlah daripada Juhainah misalnya. Dan ada mengatakan bahawa itu adalah daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan itu dah muttarid. Dah ada goyang macam apa kita kata sekejap begini namanya muttarid. Kemudian dia antaranya dia berseru waktunya. Bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan ini? Ada kata 1 bulan. Ada kata 2 bulan. Ada kata 40 hari. Dan ada pun kata 3 hari. Jadi mana yang betul? Jadi ikhtiraf di situ. Jadi sesuai itu hadis ini dipertikaikan ulama bahawa tak bolehlah dia jadi nasikh. Itu nasikh mana? Pemansuh. Kenapa tak boleh jadi pemansuh? Kerana ada hadis ini ada ikhtiraf. Syekh Al-Albani rahmatullah mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Tapi dia sudah kita lihat periwayatan, sesuatu periwayatan itu dia atau hadis, setiap hadis itu dia ada di perbincangan, dua perbincangan. Perbincangan dinamakan sebagai riwayatan dan perbincangan dinamakan dirayatan. Dah belajar kan? Riwayatan dan dirayatan. Riwayatan ialah perbahasan hadis berkaitan dengan sanadnya. Hadisnya telah dibuat oleh fulan, daripada fulan kepada fulan, fulan daripada fulan. Maka itu dinamakan sebagai riwayatan, periwayatan. Ilmu periwayatan. Ilmu hadis riwayatan dan ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis riwayatan ini kita lihat daripada satu sudut. Ilmu hadis riwayatan ini setiap hadis itu dia lihat daripada sudut perawinya, daripada sudut kedudukannya, daripada sudut tahun dilahirkannya dan siapa yang diambil, siapa yang dia, siapakah gurunya, siapakah pelajarnya. Dan dia dilihat daripada kedudukan itu penyatuan silsilahnya. Maknanya perlu ada penyatuan, maknanya ada persambungan. Tidak boleh ada terkeluar atau terhentinya atau terputusnya sesuatu sanad tersebut. Ini dinamakan ilmu hadis riwayatan. Dalam ilmu hadis riwayatan ini dikenal pasti ulama-ulama yang meriwayatkan ini. Yang ini siapa? Alim ini adakah dia adil atau tidak? Dia siqah ke tidak? Atau dia saduq dan sebagainya. Ini kedudukan seseorang perawi. Dan ini dinamakan ilmu hadis riwayatan. Apabila manakala ilmu hadis dirayatan pula adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan matan hadis tersebut. Daripada sudut dilihat daripada sudut apa? Uslub Nabi SAW. Dari sudut bahasanya yang fasih, bukan dari bahasa yang agak kita rasa goyang. Kalau bahasa Nabi SAW ini fasih. Semua orang tahu Nabi SAW yang fasih. Jadi kalau ada hadis ini, macam bukan hadis saja. Macam tak kena dengan lafaz bahasanya. Sebagian hadis-hadis palsu kita tahu dia, langsung kita tahu dia adalah palsu. Kenapa? Lafaznya saja bukan lafaz daripada Rasulullah, kita confirm. Kenapa? Kerana lafaznya lafaz yang agak sumbang. Kita kata bahasanya sumbang. Jadi dengan itu, takkanlah Nabi SAW berkata dengan kata kalimah seperti itu. Ha. Jadi kadang-kadang kita lihat dalam periwayatan ini, dalam pembelajaran ini, sebahagian hadis yang dikeluarkan semuanya sahih dari sudut sanadnya. Tapi daripada sudut matan pula ada celaannya. Ada kelemahannya. Dari situ ulama mendaifkan hadis itu berdasarkan pada diraya pula daripada sudut matan. Ada kadang kita lihat lafaznya cantik tapi riwayatnya pula ada celaan. Jadi hadis ini tercela daripada sudut periwayatan dia. Jadi dengan itu kita rasakan hadis-hadis ini kalaulah tak selamat daripada sejahtera daripada sudut pertamanya, daripada riwayatnya, kedua daripada sudut dirayahnya, maka hadis itu tak akan ada celaannya. Maka tak akan masukkan pada hadis yang sahih dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan, sebab itu kalau kita lihat daripada sudut yang tadi saya terangkan, bahawa di antara contoh misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam menerangkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh ulama atau ahli sunan yang lima tentang hadis mandi Jumaat. Di hadisnya lafaznya begini: Man tawadda'a ila'ah man tawadda fi yawmil Jumaat fabiha wa ni'mah. Wa man ightasala fahuwa afdal. Barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka fabiha wa ni'mah, itulah baik. Barang siapa yang mandi, maka itulah lebih afdal. Hadis itu. Di mana kita lihat hadis itu bercanggah dengan hadis yang riwayat oleh Bukhari Muslim. Di mana Nabi SAW bersabda, Ghuslul yawmal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Setiap bermandi pada hari Jumaat itu adalah wajib bagi setiap yang telah dewasa. Yang telah dewasa, muhtalim. Dari sudut itu, Syekh Utsaimin, walaupun hadis itu dari sudut periwayatannya sahih, Syekh Utsaimin mengeluarkan celaan-celaan daripada sudut kelemahannya, dari sudut dirayahnya, matanya. Matanya tidak tepat dari sudut beberapa poin-poin itu sangkan. Jadi di situlah kita katakan, walaupun daripada sudut hadisnya kita kata sahih, tak semestinya kita lihat terus salim. Selalulah dilihat oleh ulama-ulama juga yang jahabis. Dan yang ini lebih payah lagi daripada yang ini. Untuk menta'liq ke atas dirayah matan itu lebih payah daripada yang riwayat. Kerana riwayat dia ikut saja dia punya sistem, caranya betul semua, okey selamat. Tapi dirayah ni kata-kata perlu seorang yang betul-betul dah berkecimpung dengan hadis Rasulullah, bahasanya, sehingga dia tahu bahawa ini sabda Nabi, dia tahu gaya Nabi, dia tahu seperti orang dah baca, seorang yang suka membaca satu novel seseorang, dia tahu ni bahasa dia. Ha, ini misal betul satu, penulis satu. Kenapa? Dia dah tahu dia punya gaya bahasa. Begitulah seorang yang berkecimpung dengan hadis Rasulullah SAW. Apabila disebutan atau nafas-lafaz hadis itu, dia akan tahu ini hadis ni adalah dari Rasulullah atau tidak. Dari sudut lafaznya. Dan ini tidak boleh sembarang orang, yang sebagian orang ulama mengatakan bahawa yang nakat hadis ini seperti ini adalah ulama-ulama jahadis. Ulama-ulama yang besar. Daripada ulama-ulama hadis. Ok, kita pergi pada sambungannya. Mereka berkata daripada hadis ini, hujah mereka, bahawa daripada surat hadis itu mutarik. Kemudian juga memiliki cacat iaitu mursal. Apa mana mursal? Mursal itu ada terputus. Maknanya terputus daripada tak sampai kepada Nabi SAW. Kerana Abdullah bin Ukaim tidak mendengar daripada Nabi SAW juga dengan terputusan sanad. Kerana tidak didengarkan oleh Abdurrahman bin Abi Layla dan Ibn Ukaim. Jadi dia ada sahaja, bukan sahaja mursal, bahkan mengkatik. Dia ada lafaz lagi, mengkatik. Dia bukan mursal sahaja. Mursal, kalau mursal daripada sahabat dan tabi'in, misalnya dekat-dekat yang terakhir, itu mursal. Kalau mengkatik daripada tengah-tengah pun, mana-mana tengah awal sebagainya, boleh jadi mengkatik. Jadi hadis itu adalah hadis yang dibercelok oleh ulama kerana ada permasalahan di sana. Kerana tidak dinasihat oleh Abdul Rahman bin Abi Layla dari Abdul Ibn Uqim, oleh kerananya Ahmad meninggalkan pendapat itu ini setelah sebelumnya ia berpendapat dengannya. Sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmizi. Kedua, hadis tersebut tidak boleh untuk menasahkan kerana hadis menyamak lebih sahih. Di sini ada permasalahan yang kita lihat dari sudut tarjihan. Kalau kita lihat dua hadis bercanggah misalnya. Bagaimana kalau dua hadis bercanggah, nampaknya bercanggahan. Dia akan dikaji dahulu oleh ulama sama ada betul-betul ada pertanggahan atau tidak. Kadang-kadang zahirnya nampak ada pertanggahan. Tapi tak ada pertanggahan. Kalau dia lihat bahawa tak ada, memang ada percanggahan setelah dilihat, maka disitulah datangnya kita tak boleh ambil dua hadis semua kerana bercanggah. Kalau dia bukan nampak bercanggah tapi tak bercanggah di semua dasar ini, penggunaannya di sini dan di sini, kita tak ada masalah. Tapi kalau dia penggunaannya satu tempat tapi berbeza dari surat hukumnya, daripada surat perintahnya, maka disitulah kita dikatakan sebagai bercanggah. Kalau bercanggah, maka kita lihat ulama ada kaedah juga, kaedah tarjih. Dalam mentarjihkan, dalam menguatkan mana yang lebih kuat daripada, dalam memilih mana yang lebih kuat daripada kedua-dua hadis yang bercanggah ini. Maka mereka akan kedepankan, kalaulah dia bercanggah dengan Bukhari Muslim, dia akan kedepankan Bukhari Muslim daripada selain mereka. Ini sudah jelas. Kerana syarat Bukhari Muslim ketat, dan itulah kita lihat periwayatan yang lebih sahih lagi daripada periwayatan lain. Begitu juga kalaulah di antaranya ada hadis apa, ada perawi-perawi yang saduq, yang ini tak ada semua siqah, maka dikedepankan perawi yang siqah dan saduq, yang ada saduq dan sebagainya. Itu dalam bab mustalah hadis yang saya tak masuk. Yang penting adalah kita kata dia adalah pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Dan yang semakna dengannya ada beberapa hadis dari sekelompok sahabat. Dia ada juga dinamakan sebagai, dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran hadis, dia ada bab yang dinamakan sebagai mutaba'ah dan syawahid. Ha, ini kita harus belajar dalam mustalah hadis. Saya terangkan nanti pening boleh. Mutaba'ah dan syawahid. Yang penting dikatakan bahawa hadis ini bukan saja perawi ini meriwayatkannya. Dikati-kati periwayatan, dapati bahawa ada periwayatan lain daripada sahabat yang sama ke atau sahabat yang berbeza. Ha, itu yang maksud yang berbeza antara nama-nama di sini, pembelajaran inilah mutaba'ah dan syawahid. Dia berat sikit, kita tak masuk. Itu saja yang kita ada ringkasan. Daripada Ma'bad ada dua hadis, daripada Ummu Salamah ada tiga hadis. Dan ini berbeza daripada dua pendapat apa hadis yang diriwayat oleh ulama-ulama lain ataupun kita kata sahabat-sahabat yang lain. Dari Ibn Abbas ada dua hadis, daripada Ummu Salamah ada tiga hadis, daripada Anas ada dua hadis, dan hadis daripada Salamah bin Abil Al-Muhabbik, dan Aisyah Al-Mughira Abi Umas, Umamah serta Ibn Mas'ud. Dan hadis yang menafsahkan, menghapuskan harus terbukti diucapkan terakhir. Sementara tidak ada dalil bahawa hadis Ibn Uqim lebih terakhir. Jadi dalam permasalahan kita nak mentarjihkan bahawa ini sebagai pemansuh pada yang ini, kita kena ada dalil. Bahawa yang ini yang pemansuhnya datang mutaakhir, datangnya terakhir sekali sebelum yang ini, yang nak dimasukkan. Kalau tak dapat dibuktikan kedatangan hadis-hadis tersebut, mana lebih awal, mana lebih akhir, tak boleh dakwa pemansuhan. Kenapa tak boleh dakwa pemansuhan? Kerana kalau tak difahami daripada manakah datangnya, manakah hadis yang datang awal, manakah hadis yang datang terkemudian, maka bagaimana nak dakwa bahawa yang terkemudian memansuhkan, menghapuskan yang terawal? Tak boleh. Jadi kita kata daripada sudut ini mereka pertikaikan tentang hadis ini daripada sudut bagaimana nak perlu pasti, kita pastikan bahawa hadis Ibn Uqayyim ini lebih yang terbih terakhir. Faham ya? Faham dia. Dan riwayat menyebut satu atau dua bulan ada cacat padanya, dan maka tidak dapat dijadikan sebagai hujah untuk menasah meskipun riwayat dengan membatasinya tadi sahih. Namun tidak secara otomatis menunjukkan bahawa itulah yang terakhir daripada keduanya. Tidak dapat dikatakan jika tidak terjadi nasah maka dua hadis tadi bertentangan. Itu hadis Ibn Uqayyim dan hadis Ibn Ma'bas dan yang menyertai ini. Meskipun bertentangan maka harus ditabdihkan atau didiamkan. Kerana kami mengatakan tidak ada pertentangan kecuali jika keduanya sama. Sementara di sini tidak demikian kerana hadis Ibn Ma'bas sahih dan sebanyak para perawi yang menyertainya, dan hal itu tidak terdapat pada riwayat Ibn Uqayyim. Ketiga, bahawa al-ihabu sebagaimana yang telah anda ketahui daripada Al-Qamus dan An-Nihaya adalah nama bagi kulit yang belum disamak. Menurut salah satu daripada pendapat, An-Nadhar bin Shumail berkata, ihab adalah nama bagi yang belum disamak, dan setelah disamak namanya ialah Shanun, ini geriba yang sudah lusuh, atau ghirbah yang adalah tempat air dan susu yang berubah daripada kulit. Dan ini yang ditegaskan oleh Al-Jauhari. Jadi daripada surat nama kalimah tersebut, ihab ini, adakah ihab ini maksudnya kulit yang sudah disamak atau yang belum samak? Kalau kita lihat menunjukkan bahasa itu sendiri, menunjukkan bahawa ihab itu maknanya kulit yang belum disamak. Ada mengatakan kerana mengandung makna kedua, hal tersebut maksud diriwayatkan dua hadis yang bertentangan yang kami kompromikan antara keduanya. Bahawa dilarang menggunakan kulit yang belum disamak, dan jika telah disamak tidak dinamakan lagi ihab, maka tidak termasuk yang terlarang, dan ini pendapat yang baik. Jadi dia sudah mengatakan bahawa kalaulah dua hadis yang tertentu ini nampak bertentangan tapi dapat digabung dan dijamakkan. Ini dari sudut pendalilan juga. Kalaulah kita boleh menjamakkan dalil, kita jamakkan. Mana kita jamak mana ibu? Kita ada kaedah yang ulama menerangkan, i'malul dalilain awla min ihmali ahadihima. Ataupun faedahnya, al-jam'u awla min al-ihmal. Yang bermaksud, mengumpulkan dalil-dalil semua adalah lebih utama daripada mengambil salah satu daripada ini. Mana mentarjihkan. Jadi situ ulama mengatakan al-jam'u awla min al-ihmal, mengumpul semua dalil-dalil itu adalah lebih baik daripada mengihmalkan atau kita tidak mengindahkan salah satu daripada ini. Jadi hadis ada dalil-dalil yang dia datang begitu itu, kita sebaiknya kita mengambilkan semuanya, kita cuba jamakkan. Dan kalau boleh jamak, maknanya tak ada percanggahan, tak ada percanggahan. Jadi dengan itulah kita katakan hadis itu adalah hadis yang dapat dijamakkan. Jadi bab jama' ni kita nak benting, kita ambil. Kalau tidak, kita akan hadapi masalah, kita akan hadapi bahawa kita rasa hadis-hadis yang zahir nampak macam pertentangan, pada lahirnya nampak pertentangan, itu kita kata, kita kena tarjih. Tak, kita tak kena tarjih. Sebagai contohlah kita kasih contoh. Khilafnya ulama' misalnya berkaitan dengan hadis zikir Nabi SAW selepas salat. Ada riwayat katakan Nabi SAW baca 33 kali Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, yang terakhir baca Allah Akbar kabira sampai habis. Ada riwayat mengatakan Nabi membacakan 10 kali. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW membacakan 25 kali, dan tambahkan la ilaha illallah 25 kali. Jadi di sini apa yang nampak percanggahan? Kita kata tak ada percanggahan. Kita jamakkan bahawa dia dilakukan, Nabi SAW menganjurkan semuanya kita boleh lakukan mana-mana tu yang boleh. Ada ketika kita lakukan 25 kali, ada ketika kita lakukan 33 kali dan sebagainya. Maka di sini tak ada percanggahan, kita kata kerana dia boleh dijamakkan. Tak boleh kata-kata kita mau, kita ambil hadis yang tiga saja. Yang ini semua kita tak nak ambil. Yang ini dinamakan kita tarjih. Sebab itu kita tak boleh tarjih sebelum boleh, selagi boleh dijamak. Tak perlu kita tarjih selagi boleh dijamak. Kenapa tak nak kena jamak? Kerana ini dalil ini semua boleh dipakai. Melainkan kalau ada benar-benar percanggahan. Apa percanggahan ini? Misalnya percanggahannya yang ulama misalnya berbeza pendapat tentang solat witir. Ada yang katakan dia wajib, ada yang kata dia sunat muakkadah. Jadi macam ni, dalil tu, dalil apa mereka kata bahawa wajib dengan dalil yang telah mereka lihat Nabi perintahkan solat witir sebelum tidur dan sebagainya, dalil yang lain. Dalil yang mengatakan tidak wajib, kerana Nabi sudah mengatakan bahawa itulah yang wajib. Yang lima dia boleh dikhabar kepada seorang badawi yang bertanya apakah yang wajib untuk dia lakukan, dia kata solat lima waktu. Adakah lain daripada ini? Dan dia kata tidak ada. Maka itu menunjukkan itu yang wajib. Daripada sudut itu, mereka kata, jadi sudut ini kita kata harus diterjihkan. Kalau boleh jamak, kita jamakkan. Kalau jamak, kita terjihkan. Tapi kita katakan bahawa sebenarnya, terjihnya kita katakan bahawa yang itu bukanlah wajib. Maka kita harus sunat muakkadah. Yang kita katakan Nabi tak pernah tinggalkan. Dan sebagainya dilakukan sebagainya. Jadi ini yang kita katakan pendapat yang lebih pendapat yang timbul apabila kita lihat ada banyak pendapat-pendapat ulama daripada dalil-dalil berbeza. Bagaimanakah kita menangani dalil-dalil tersebut? Adakah kita terus mengambil jalan keluar tarjih saja? Tidak demikian. Kemudian ketiga, pendapat ketiga dapat menyucikan kulit setiap haiwan yang dapat dimakan, sedangkan kulit haiwan yang tidak boleh dimakan tidak boleh disamak. Maksudnya binatang seperti apa? Ular. Boleh dimakan? Tak boleh makan. Kalau disamak boleh tak? Tak boleh disamak. Kata kenapa? Kerana binatang yang boleh dimakan kulitnya saja, dimakan kalau disembelih dimakan, maka itu saja yang boleh disamak. Walaupun dia telah dibangkai, kita boleh disamakkannya. Tapi binatang yang tak boleh dimakan, maka tak boleh disamak. Itu dasar mereka. Apa dalil mereka? Hal ini bertentangan dengan kemukaan hadis kulit apa saja. Walaupun hadis dalil ini kita kata mereka dalil mereka keluarkan, kenapa? Kerana mereka lihat daripada dalil-dalil yang lain. Kita akan sentuh dalil ini kalau sempat. Yang penting apabila Syekh mengatakan bahawa ini bersanggah dengan umum hadis. Kulit apa sahaja. Okey. Keempat, dapat menyucikan semua haiwan kecuali babi kerana babi tidak memiliki kulit. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah kata semua boleh kecuali babi. Kalau babi tak boleh, dia kata babi kerana dia tidak ada kulit, dia kata. Tapi sebenarnya ada kulit. Digunakan kulit babi untuk ni kan? Kasut dan sebagainya. Jadi kita kata bahawa pendapat ini tidaklah bertepan daripada surut ke realistiknya bahawa memang ada kulit sebenarnya. Mungkin pada tahap tersebut, pada zaman tersebut, untuk keluarkan kulit daripada babi susah. Tak dapat dilakukan. Tapi zaman sekarang ini telah dapat dilakukan. Maka adakah masuk dalam kategori ini? Kita kata bahawa masuk. Dan kata Imam Abu Hanifah ni ada kena pada mereka, kena juga, mana tak boleh juga. Tapi kerana bukan kerana tak ada kulit, kerana di sebab lain sebenarnya. Ini kita akan pergi pada ini. Kelima, pendapat kelima, dapat menyucikan kecuali babi berdasarkan firman Allah, wa innahu rijs. Kerana sesungguhnya ia itu kotor, ini rijs, mana najis. Kata ganti yang tersebut dalam menunjukkan babi, maka dihukumi dengan najis semua anggota badannya, dan anjing dikiaskan kepadanya kerana sama-sama najis. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bahawa babi dengan anjing tidak boleh. Kita lihat pada sudut kaedah Imam Syafi'i mengkiaskan anjing itu kepada babi. Kenapa kita kata dia dikiaskan? Kerana anjing ini dapat nas bahawa dia adalah mukhallabah. Tapi kalau kita lihat, tapi kalau hujan ni, kalau dilihat daripada babi punya lumrah tabiat lebih dahsyat, lebih buruk daripada anjing, maka dia kata dikiaskan. Kerana kaedah kias ini dari sudut mazhab Syafi'i warid. Kerana kita katakan bahawa kias adalah salah satu daripada dasar apa, pendalilan Islam syarak. Jadi kalau pilihan adakah benar tepat tidak, kita tak bincangkan sekarang. Kerana itu perbincangannya harus kita lihat dari sudut dalil-dalil yang lain untuk kita katakan bahawa babi dengan anjing adakah sama dia punya kenajisannya. Kita katakan nanti, sekarang tak cukup dia punya hak, jadi tak katakan sekarang. Kalau tak perlu lagi kita katakan, bincangkan banyak tentangnya. Keenam, dapat menyucikan semuanya tetapi hanya bahagian luarnya dan tidak dapat menyucikan bahagian dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk benda-benda yang kering selain yang cair, boleh solat di atasnya dan tidak boleh solat pada bahagian dalamnya. Pendapat ini diriwayatkan daripada Malik dengan memadukan antara hadis-hadis di atas. Memadukan dan jamakkan hadis-hadis di atas. Bolehkah hadis-hadis semua? Dia kata bahawa yang luar tak boleh, yang luar boleh, yang dalam tak boleh. Dalam masih najis. Ketujuh, kulit bangkai dapat dimanfaatkan walaupun tidak disamak bagi bahagian luar maupun bahagian dalamnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari beriwayat Ibnu Makbas bahawa Rasulullah SAW melewati seekor bangkai kambing lalu bersabda, tidakkah kalian memanfaatkannya dengan menyamaknya? Para sahabat menjawab, sesungguhnya ia itu bangkai. Beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya. Ini adalah pendapat Az-Zuhri dan telah diberjawab bahawa hadis tersebut bersifat mutlak dan telah dibatasi oleh hadis-hadis menyamak yang telah lalu. Jadi kita pergi pada hadis yang berikut. Walaupun kita kata babnya masih panjang lagi, sebenarnya dua perbincangan itu agak, kita kata penting kita memahami. Kita akan datangkan insyaAllah pendapat daripada syekh yang lain untuk kita menerangkan ada apakah yang dipendapatkan beliau insyaAllah. Kita pergi pada hadis ke-17. Kita nak tanya sebelum kita pergi, apakah munasabah hadis ini kepada bab berjana? Silakan. Sebelum kita teruskan. Aiyah, kita katakan walaupun kita sedang cakap tentang kulit binatang ini, kulit binatang ini bukan digunakan hanya untuk semacam-macam perkara yang kita terfikirkan, pakaian dan sebagainya, tapi juga digunakan sebagai berjana. Jadi sebab itu diletakkan dalam bab berjana, dalam bab bekas atau bab berjana. Ini sebab kita lihat munasabahnya pada hadis ini bertepatan. An Salamah bin Muhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha. Sahih Ibn Hibban. Dari Salamah bin Al-Muhabbik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyamak kulit pangkai maka dapat mensucikannya. Dengan menyamak kulit pangkai maka telah maka dapat mensucikannya. Kita pergi pada perawi, biografi perawi. Salamah ibn al-Muhabib radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat termasuk dalam kalangan orang-orang Basrah. Putranya bernama Sinan meriwayatkan hadis daripada darinya dan Sinan juga seorang sahabat. Tafsir hadis menurut Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ibn Hibban dari Salamah dengan lafaznya dibagul adimi zakatuha, dengan menyamak kulit berarti dia dapat menyucikannya. Zakatuha, zakatuha mana kita sembelihan dia. Dan yang kenapa kan dia katakan terus sucikan? Kerana kalau binatang yang disembelih suci. Faham eh? Kalau kita pergi pada terjemahan hadis tersebut secara transliterasi kita terus secara langsung, zakatuha mana penyembelihan dia. Jadi kalau dikatakan kita tak perlu nak sembelih binatang bangkai lagi, tak, itu maksudnya adalah kalau kita sucikan kulit tersebut, kita samakannya, samalah seperti seolah-olah kita menyembelihnya. Maknanya dia sudah jadi suci. Faham eh? Daripada dalil itulah menunjukkan kepada kita juga bahawa penyamakan menyucikan. Jadi dalil itu menolak kepada dalil yang mengatakan bahawa tak akan menyucikan dari pendapat yang telah kita terangkan. Dalam lafaz lain, dibaguha zakatuha, menyamaknya dapat menyucikan. Yang lainnya, dibaguha tuhuruha. Dan lafaz ini lebih khusus penyucian. Menyamaknya dapat menyucikannya. Kita kata kenapa? Awak tengok kenapa sama semua terjemahannya? Kan? Atas mensuci, mensucikan. Sebab itu saya terjemahkan secara bulat. Pertama, supaya awak faham. Kenapa diterjemahkan sini, mensucikan. Sebenarnya kalau kita terjemahkan langsung kepada sempurna melihatnya lebih baik. Baru dah sendiri kita dapat syarahkan dengan apa, dengan baik. Jadi kita katakan, hadis yang pertama mengatakan zakat Tuhan mana sembelihannya. Dan hadis yang kedua, tuhurha penyuciannya. Okay. Tapi maknanya sama. Kenapa maknanya sama? Kerana penyembelihan setiap binatang yang disembelih apa? Suci. Jadi binatang yang tak disembelih tak suci. Dari sudut itu juga dalil bagi mereka kata bahawa yang boleh dimakan boleh digunakan adalah kulit binatang yang dah, yang apa? Yang boleh dimakan dagingnya. Kenapa? Kerana kalau dah dikiaskan sebagai zakatuha penyembelihannya kepada kulit, mana kepada kulit binatang yang disembelih boleh makan. Tapi binatang yang tak boleh makan kita sembelih, boleh makan? Suci? Tetap tak suci. Kan? Jadi dari sudut itulah kita lihat pendapat itu pun ada hujah. Hujah. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Itu pendapat yang mengatakan bahawa dikhususkan hanya binatang yang boleh dimakan apa, dimakan daging. Wallahu ta'ala. Kita akan hujah lagi dalil-dalil tersebut. Tujuan saya nak datang ini ialah bahawa kita lihat lafaz-lafaz ini masya Allah ulama. Dekit mereka. Mereka ni amatan dalam sangat. Jadi kita dapat lihat, masya Allah, ini lah sebab kita belajar fikir ni sebenarnya. Kalau kita lihat, dia dapat menajamkan kita punya penguasaan dari sudut melihat kepada perincian perkara. Dari sudut itu kita akan lihat bahawa dalil dakwah tak begitu kuat. Kita jadi seorang yang pengamat. Kenapa pengamat? Kerana kita dah terbiasa dengan dalil-dalil ulama yang melihat pada perincian perkara, sehingga lafaz-lafaz itu memakna yang berbeza dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau seorang bercakap, kita kata tak begitu kuat. Harus awak kata demikian sebagainya. Jadi inilah kita katakan tujuan kita belajar mendalami supaya kita dapat lebih mantap. Mantap dari sudut kita ni kemahiran, dari sudut kita punya kelebihan, dari sudut kita dapat menilai sesuatu kebenaran. Baik, kita pergi pada ni. Zakatuha dibaguha. Dan riwayat lain, penyembelihannya adalah, mana penyembelihannya, zakatuha juga penyembelihannya adalah dibaguha, adalah penyamakannya, kesuciannya dengan menyamak. Dan yang lain lagi, zakatul adim dibaguha, kesucian kulit dengan menyamaknya. Dan jadi di dalam bab ini banyak hadis makna yang menunjukkan apa yang telah disebutkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Menyamakan antara menyamak dengan menyembelih sebagai pemberitahuan bahawa menyamak kulit kambing untuk menyucikannya sama kedudukannya dengan menyembelih dalam menyajikannya halal. Kerana dengan menyembelih dapat menyucikan dan halal untuk dimakan. Jadi kita lihat lafaz ini yang syarah ini lebih baik daripada dia punya terjemahan. Pada saya terangkan apa itu maksudnya? Sembelihan. Kan? Jadi sebab itu kita kata penting bila kita rujuk, baik kita dapat rujukkan kepada lafaz hadis dia suruh terjemahan yang betul supaya kita tak keliru nanti. Kalau diterangkan ini saja kita pun tak faham apa kaitan dengan hadis tersebut. Kan? Ini kata sembelih. Mana hadis tak ada kata sembelih pun? Kan? Jadi sebab itu kita kata penting. Sebab itu saya terjemahkan demikian supaya kita tahu bahawa ia dikaitkan. Nah. Jadi sebab itu kita kata pembelajaran buku-buku pun kita kata perlu dirujuk. Sebab itu perlu dirujuk pada ulama atau kita kata pada ustaz-ustaz dan perkenaan untuk kita faham, untuk kita double check contohnya terjemahan dan sebagainya. Allah Ta'ala. Baik, kita rasa-rasa masanya tengah berapa? Ini apa mulanya? Boleh terus? Boleh terus? Ya. Kita pergi pada hadis yang ke-18. Hadis ke-18 daripada Maimunah. عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي. بقى كده بنقول حديثنا daripada Maimunah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang mereka sirik. Maka beliau bersabda, bagaimana jika kalian mengambil kulitnya? Mereka menjawab, sesungguhnya ia telah menjadi bangkai. Maka beliau bersabda, bangkai itu dapat disucikan dengan air dan menyamaknya. Jadi kefahaman sahabat bahawa kita tahu memang kefahaman sahabat benda yang haram dimakan tak boleh dimanfaatkan. Jadi mereka tak pun tak berasa fikir untuk mengambil manfaatkan. Tapi Nabi mengajarkan kepada mereka bahawa kulitnya masih boleh dimanfaatkan. Jadi mereka bertanya, tahu yang kefahamannya adalah dia mayat. Dia tak takitkan, dia tekankan lagi kefahaman, apa, dia tekankan lagi persoalannya bahawa dia mayat. Supaya betul-betul nak boleh arahan yang diberikan Nabi SAW itu lebih difahami lebih lagi. Jadi kita lihat sahabat-sahabat ini sifatnya memang kita lihat sentiasa mencari kebenaran dan sentiasa tawaduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan kepada mereka ini sebagai pengajar atau sebagai pelajaran kepada mereka juga. Baik, Rafi Marawi, Maimunah adalah ummul mukminin Maimunah bin Harith al-Hilaliyah, namanya semula Barrah, lalu digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 pada Umrah Al-Qadiyah. Wafat tahun 61 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun 51 Hijrah. Yang lain mengatakan tahun 66 Hijrah. Dan yang lainnya lagi mengatakan selain itu. Dia adalah paman bibi Ibn Abbas. Ini makcik Ibn Abbas. Dan Rasulullah SAW tidak menikah lagi setelah menikah dengannya. Dan beliau yang terakhir beliau nikahi. Tafsir hadis ini dia berlafaz lain menurut Ad-Darqutni Ibn Abbas. Alaysa fil ma'i wal qaradhi ma yutahiruha. Bukankah pada air dan menyamak dapat kemenyamakan? Tidak. Qaradh ini sejenis kita katakan daripada hadis ini menunjukkan bahawa qaradh adalah sejenis tumbuh-tumbuhan pokok yang apa mempunyai dia seperti pokok kelapa, dia kata. Bentuknya memang seperti bentuk pokok kelapa. Dan dia digunakan sebagai bahan untuk penyamakan. Jadi Nabi SAW sebetulnya hanya menerangkan sama aja tu, walaupun dia tak terangkan itu. Kita balik kepada hadisnya, menunjukkan bahawa qaradh itu maksudnya adalah sejenis tumbuh-tumbuhan. Ada situ tak? Ada ya? Okey. Dan Nabi SAW dan kita ada pun riwayat alaysa fi syaffi wal qaradhi ma yutahiruha. Bukankah pada asyafi, jadi syafi jenis pohon, syafi juga sejenis pohon, tapi dia tak letak qaradh tu sebagai jenis pohon, dan menyamak dapat menyucikannya. An-Nawawi berkata, sesungguhnya hadis dengan lafaz ini batil dan tidak ada asalnya. Jadi lafaz yang dikatakan alaysa fi syaffi wal qaradhi ma yutahiruha, dia mengatakan bahawa hadis ini tidak ada dasarnya, asalnya, maka hadis ini tidak sahih. Dalam syarah Muslim dia berkata, boleh menyamak dengan sesuatu yang dapat menyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya haram serta menjaga dia dari terjadinya kerosakan. Harum. Harum. Maaf. Boleh menyamak dengan sesuatu yang dapat menyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya harum serta menjaganya daripada terjadi kerosakan. Seperti asyaf, jenis pohon. Ia melanjutkan bahawa ia termasuk mutiara yang dijadikan oleh Allah di bumi menyerupai logam. Al-Jauhari berkata, sesungguhnya pohon ini baunya wangi, rasanya pahit, dapat digunakan menyamak dan menguliti buah delima dan ubatan-ubatan yang suci. Tidak dapat disucikan dengan menat matahari kecuali menurut Al-Hanafiyah. Jadi tidak dapat disucikan dengan tanah, debu dan garam menurut pendapat yang paling sahih. Jadi beliau mengatakan daripada dalam syarah ini, Muslim menerangkan bahawa pokok syati dan juga sebenarnya kalau diterangkan sini adalah faraf itu sendiri digunakan untuk penyucian. Syati ini dia digunakan bahasa kita apa ya, yang macam putih-putih itu digunakan saya tak ingat. Pernah saya dengar orang sebutkannya. Saya dah lupa dengan kalimah daripada surat bahasa Melayu yang digunakan untuk apa menyamak. Siapa di sini ada ilmu tentang ada? Jadi kalau kita dapat dia di sini jadi bahawa dia termasuk mutera yang dijadikan Allah bumi menyerupai logam. Dia macam logam, macam kita kata macam putih-putihan gitu. Saya lupa lah dia punya nama. Yang digunakan selalunya kalau orang nak menyamak, mereka gunakan benda ini. Itu dinamakan sebagai syati. Dan Abi Sa'labah Al-Qushani telah riwayatkan ada hadis yang seperti ini. Kita berhenti di sini daripada surat ini. Kita pergi balik pada syarah yang saya mungkin ingin datangkan ketika ini. Daripada hadis yang telah kita bacakan tadi, bahawa dapatlah kita mengambil faedah bahawa hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa di antara bejana-bejana yang digunakan adalah digunakan juga kulit sebagai bejana yang digunapakai oleh masyarakat pada waktu dahulu. Dan Nabi SAW memberikan rukhsah. Kita katakan rukhsah di sini kenapa? Kerana di sini adalah kita lihat bahawa keperluan manusia pada waktu tersebut kepada bejana-bejana tersebut, maka kita lihat tidak dibazirkan kulit-kulit, hatta kalau kulit itu binatang yang bangkainya binatang itu telah mati terlebih dahulu sebelum disembelih, maka tetap masih boleh dimanfaatkan kulit-kulitnya ini untuk digunakan sebagai bekas-bekas dan bejana. Dan kita lihat pada hadis yang telah diterangkan ini, banyak hadis ini berkaitan dengan apa? Dengan kambing, kulit kambing dan sebagainya. Cuma dafas yang mengatakan bahawa ayyuhuma ihabin dubis faqad tahur dan sebagainya, lafaz umum yang termasuk semua sekali binatang yang boleh dimakan atau boleh dimakan, di sini kita katakan permasalahan ini adalah permasalahan yang perlu dikaji lagi. Dan saya insyaAllah dari minggu depan insyaAllah kita akan cuba bawa pendapat daripada Syekh Faimin ke atau Syekh Bin Bas rahimahullah ta'ala atau imam ulama lain untuk menerangkan bahawa bagaimana hujah yang saya lihat lebih kuat juga adalah pendapat mengatakan bahawa tidak semua kesemuanya, tapi apabila lafaz itu dilafaz dimaksudkan dengan kefahaman sahabat, iaitu bahawa itu adalah yang boleh dimakan, binatang yang boleh dimakan dengan dalil-dalil yang telah didatangkan tadi. Walau macam mana pun hujah bagi mengatakan semua adalah hujah yang kita lihat menggunakan dalil tersebut, cuma kita perlu memperkukuhkan lagi dalil hujah-hujah masing-masing daripada sudut tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya akan insyaAllah datangkannya pada minggu depan untuk kita dapat dengar fatwa ataupun terjihad ulama-ulama yang lain yang sekarang ini berkaitan dengan masalah yang mengecualikan binatang yang tidak boleh dimakan. Kemudian kita ada juga dalil yang lain yang kita akan sentuh nanti, bahawa bab ini ada termasuk juga bab larangan duduk di atas misalnya kulit harimau, duduk di atas dia ada larangan-larangan tertentu. Jadi kalau kita lihat pada sudut tersebut, kita ada permasalahan yang kita harus belajar memahaminya. Bersebut dalil-dalil kita kumpulkan semua, barulah kita dapat memahami bahawa mana lebih tepat daripada kedua-dua pendapat yang telah kita kata lebih kuat. Pendapat yang mengecualikan dan tidak mengecualikan itulah pendapat juga yang asal, yang ini umum. Cuma mereka kecualikan kerana ada pengecualian syarak bahawa babi adalah dilarang. Dan juga pengecualian bahawa anjing juga adalah najis mughallabah, zilatannya. Kerana apa mereka kata anjing itu pun sama kulitnya tak boleh? Kerana mereka kata kalaulah jilatannya basahnya tak boleh dan mata semua daripada buas badan tak boleh. Itu pendapat yang mengatakan bahawa anjing seluruhnya adalah najis. Pendapat itu tidak disetujui oleh ulama yang lain kerana mereka kata hanya jilatannya. Sebab mereka kata hanya jilatannya, lafaznya hanya jilatan. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalaulah anjing itu menjilat. Jadi kalau lafaz-lafaz semua adalah kalau anjing menjilat, kalau anjing menjilat. Jadi tak mengatakan tentang basahannya, sentuhannya dan sebagainya. Maka adakah sama atau tidak? Kita kata di situlah pendapat perbezaan pendapat ulama berkaitan dengan ini. Macam mana pun kita kata inilah ilmu yang awak telah ceburi. Dan ilmu ini adalah ilmu yang kita katakan penting kita mendalaminya. Sehinggalah kita selesai semua hadis-hadis ahkam. Dan ini adalah cara yang saya nak terangkan juga dalam mukadimah tadi, bahawa ulama-ulama telah mendapatkan atau memahami dalil-dalil ini dengan pelbagai kaedah-kaedah pembelajaran. Maknanya mempelajari ilmu Islam ini, terutama ilmu fikih, memahami akan perintah-perintah dan larangan-larangan, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditinggalkan dan sebagainya. Dia ada beberapa cara-cara ulama yang digunakan oleh masyarakat Islam keseluruhan ini. So ada mereka menggunakan tariqah fuqaha yang telah saya terangkan, itu mengambil terus langsung memulakan pelajaran mereka daripada buku-buku fikir. Dimula dengan buku yang senang, yang ringkas, kepada buku yang lebih berat, buku fikir juga, ini mazhab-mazhab tertentu, lalu sampai pada buku pada yang lebih mutawwal, yang lebih meluas. Itulah seperti sebagai contoh, misalnya kalau pergi dalam mazhab Syafi'i, kepada majmuk Imam Nawawi atau Al-Hawi, Al-Kabir dan sebagainya, yang mana dia akan terangkan, dia akan mengupaskan dengan lebih berulang, lebih besar lagi, maka akan masuk juga perbincangan perdebatan dengan pendapat-pendapat lain. Akhirnya sampai juga di situ. Begitu juga macam ulama-ulama lain, mazhab-mazhab lain. Dan daripada sudut pembelajaran ini melalui cara perjalanan fuqaha. Manakala perjalanan muhadisun pula, ahlul hadis pula kita lihat, mereka tumpukan kepada apa? Kepada pembelajaran hadis-hadis berkenaan, lalu barulah dimasukkan ke dalam bab-bab fikih dan sebagainya. Jadi itu pembelajaran itu juga digunakan oleh ulama. Bahkan kita lihat itulah yang telah dipelajari oleh ulama-ulama lama muhadisun, dan mereka telah membabkan hadis-hadis itu dalam bab, dalam abwab fikih yang telah diterangkan. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau kita lihat pelajaran atau kita lihat daripada sudut pembaban hadis-hadis mereka, dia mengatakan kita akan dapati bahawa hadis-hadis itu dibabkan dengan cara kita lihat pembaban cara fikih yang mudah, ringkas, perlu terak dan sebagainya. Jadi inilah kita katakan penting kita memahami kedua-dua pihak ini, kedua-dua jalan perjalanan ini, supaya kita tidak menyalahkan salah satu daripada ini. Yang penting daripada apa yang mereka lakukan ini, kita haruslah rujuk mendapatkan asas yang dasar bahawa semua yang boleh digunakan dalil-dalil ini adalah dalil-dalil yang sahih, dan haruslah dikeluarkan istinbat itu dengan cara yang sahih juga. Kerana kalau tak ada di ilmu pengistinbatan, mengeluarkan dalil, maka tak akan dapatlah dikeluarkan dalil dengan tepat. Jadi dengan itu kita kena ulama-ulama ini, kita kalau lihat, kita akan masya Allah, kita akan tarabbi ke atas mereka, kita akan terahum ke atas mereka, kita akan apa, kita minta Allah merebahi mereka dan minta Allah merahmati mereka masing-masing. Dengan itu barulah kita akan dapati bahawa ulama kita sebenarnya bukan satu. Ulama kita adalah semua ulama Islam adalah ulama kita. Kita dapat manfaat daripada mereka, dan tidak semua terkandung, tidak semua kita katakan bahawa terkandung pada ini, pada mereka ini, terangkum pada mereka ini semua kebenaran. Kerana sebahagian kebenaran pada yang lain dan sebahagian kebenaran pada yang lain juga. Tapi pengajaran kita kata tidaklah kita menyalahkan cara perjalanan fuqaha. Orang-orang yang belajar secara fuqaha, misalnya belajar secara mazhab, menyalahkan misalnya perjalanan ahli hadis. Kita kata tak boleh salahkan. Kerana itu adalah salah satu jalan untuk takfakuh fiddin, untuk jalan untuk kita dapat mendalami ilmu agama. Begitu juga orang-orang yang belajar misalnya melalui tarikat ahli hadis, tidak boleh menyalahkan misalnya perjalanan fuqaha. Kenapa? Kerana dia tak ikut dalil. Sebenarnya tidak tepat bagi mereka yang mengatakan bahawa fuqaha ini tak mengikut dalil. Rujuklah buku-buku mereka, kita akan dapat mereka mendatangkan begitu banyak dalil. Yang penting adalah kita lihat, jangan kita ta'asuf kepada kepada kebenaran, mengatakan bahawa kebenaran hanya pada kumpulan tertentu, mazhab tertentu, orang tertentu. Dengan itu insyaAllah kita akan selamat, kita akan mengambil faedah daripada semua yang ada. Wallahu ta'ala alam. Itu adalah kata penutup saya, supaya kita dapat pembelajaran ini dapat lagi kita meluaskan atau melapangkan dada kita dari sudut dan sudut adab kita terhadap khilaf. Syekh Utsaimin rahimahullah ada satu kitab yang sangat-sangat baik kalau dipelajari juga sebelum kita atau semasa kita belajar sama. Kitabnya adalah pendirian kita terhadap khilaf ulama. Pendirian kita terhadap khilaf ulama. Dan beliau telah datangkan pelbagai kita kata contoh-contoh yang boleh menyebabkan kita faham dan akan menyebabkan pada akhir daripada apa yang kita bacakan nanti, kita akan apa? Kita akan berlapang dada, kita akan menyangka baik, dan kita kalau orang salah, kita akan betulkannya dengan cara yang terbaik. Kenapa? Kerana itulah, kita tahu bahawa mereka tak ada orang pun yang inginkan kedurjanaan, kecelakaan, tidak ada. Saya sengaja nak lakukan ini kerana satu ini tak betul. Tak ada. Setiap orang akan mengatakan dia lakukan ini kerana dia rasa itulah yang betul. Jadi apa hujahnya? Kita datangkan hujah yang lebih kuat dengan apa? Dengan kita bermujadalah dengan bilatihi ahsan. Wajadilhum bilatihi ahsan. Berjidalah kamu, bermunakasyalah kamu dengan cara yang lebih baik. Jadi itulah sebab itu kita kata kita tidak ada di sini. Kita lihat, kita menekankan pandangan kita saja. Tapi kita akan berhujah dengan mereka. Terima, tak terima, terpulang pada beliau. Kerana tugas kita adalah wama alaina ilal balagh. Kita hanya menyampaikan. Sebab itu kita kata khilaf kita terhadap orang itu bukanlah berdasarkan kebencian kita pada perbuatan seseorang yang menyalahi syarak. Kita kata adalah kerana kita merasakan bahawa dia telah tersilap. Tapi kita kata tetap kita mencintai ini sebagai saudara. Tidak dengan kecintaan, apa kebencian kita kepada perbuatannya menyebabkan kita benci pada orang ini juga. Ini kita kata dalam wala' wal bara' tu, situ kita lihat kita boleh mencintai seseorang dan juga di samping waktu yang sama membencinya. Dan kita boleh membenci seseorang dan di waktu yang sama kita mencintainya. Jadi kita tak ada masalah. Kerana kita diperintahkan juga untuk mencintai saudara kita, saudara Islam kita. Perlulah kita mencintai mereka. Di samping itu kita benci dengan perbuatan mereka. Mereka yang melanggar misalnya lakukan perkara-perkara bid'ah atau sebagainya. Tetap benci perkara tersebut. Tapi kita tetaplah saudara kita, maka kita harus susah bagaimana kita dapat berdakwah sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jadi Pak, ini agak baik kalau kita dapat sentuh juga syarah Syekh Utsaimin berkaitan dengan sebab-sebab khilaf dan apakah pandangan kita atau apakah pendirian kita terhadapnya. Mungkin saya akan cuba carikan buku bahasa Melayu yang telah dah diterjemahkan. Kemudian kita akan samping ini kita akan terus baca sikit. Habiskannya, baru kita dapat baca dengan lebih tenang dan kita tak ada, kita kata, condong kepada sesiapa sebelum kita dapat dalilnya. Kerana penting, kita kalau semua ada dalil, kita dah condong, maknanya kita dah silap. Kerana apa kita kata silap? Kerana awak macam mana awak condong kepada satu pendapat, sedangkan orang tahu hujahnya dan hujah pendapat lain. Jadi awak ikut-ikut sahaja ke taklid ke atau awak ikut dalil? Jadi inilah kita punya hujah. Sebab kita kata tak ada, tak ada masalah. Datanglah hujah-hujah mana pun kita lihat, kita akan datangkan hujah kita. Kerana kita akan dan siapa yang lebih benar, kita akan ikut. Itulah kita punya manhaj. Manhaj salafus salihin adalah begitu. Hatu burhanakum in kuntum salihin. Datanglah kamu, hujah-hujah kamu, dalil-dalil kamu sekiranya kamu benar. Jadi macam mana kita khilaf dengan sesiapa pun, kita tak akan menyebabkan khilaf itu pemusuhan yang kita lihat, pemusuhan yang menyebabkan kita terus bencinya, terus kita lakukan perkara kezaliman mereka. Dan ini tidak kita lakukan. Kalau khilaf itu berkaitan dengan fikir, kita terus, kita kata, kita terus berhujah dengan cara fikir. Kalau khilaf itu berkaitan dengan akidah dan juga perkara manhaj yang manhaji yang lain, kita akan terangkan mereka dengan cara yang ringkas. Dan inilah kita katakan bahawa sebagaimana ulama menerangkan bahawa madarikun nas mukhtalif. Penggarapan seseorang manusia itu semuanya berbeza. Saya yakini bahawa setiap daripada kita di sini penggarapan kita semua berbeza, tidak sama rata. Dan pada hari ini, pada malam ini juga kita lihat, kita boleh yakini bahawa semua yang saya katakan ini semua tidak semestinya semua difahami oleh semua. Ada lebih faham lebih banyak dan ada mungkin lebih faham daripada apa yang saya katakan itu, kerana kita lihat Nabi SAW bersabda, rubba muballighin aw amin sami. sebahagian daripada yang disampaikan itu lebih sekarang lebih faham daripada yang menyampaikan. Boleh? Kenapa? Sebab itu kita katakan dasar had pembelajaran ini, hadis yang ulama-ulama hadis meriwayatkan, mereka sebagai mereka tidak fakih. Tapi sampai kepada seorang yang lebih fakih daripada ini, dia perlukan hadis tersebut. Dapat hadis itu, dia keluarkan hujah-hujah yang lebih banyak daripada hujah orang yang mendengar di awal, yang meriwayatkan hadis. Jadi kita kata tak ada masalah. Kita tak ada masalah dari sudut tersebut. Mana kita katakan penggarapan semua berbeza. Dari sudut penggarapan berbeza ini, maka timbullah khilaf. Ada kata begini, fahaman begini. Ada kata begini, ada belum lagi sampai begini fahaman. Kita kata tak ada masalah. Belajar terus, belajar terus. Dalam akan Allah singkat sijak-sijak yang ada pada diri kita. Sijak-sijak itu maksudnya adalah penggarapan ilmu tersebut. Kerana dengan hijab, kerana nur itu apa Allah, Imam Syafi'i mengatakan bahawa ilmu itulah nur. Nanti kalaulah seseorang belum diberi, tak ada masalah. Sya'al kita pohon kepada Allah, minta kepada Allah, Allah betul. Sebab itu dalam doa kita, sebelum kita akhirkan hadis ini, doa sebelum kita buka solat tahajud kita kan malam, disunatkan kita mulakan dengan dua rakaat yang ringkas. Dan dalam dua rakaat ringkas itu Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi lakukan apa yang dilakukan, Nabi gunakan dengan iftitah ini, doa iftitah ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Dalam ayat dalam doa iftitah ini Nabi SAW sabda, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allah ya Allah, turab kepada Jibril, Mikail dan Israfil. فاطر السماوات والأرض, pencipta bagi langit dan bumi. Yang mana sebelum ini tidak ada ciptaan seperti ini. Alim al-ghaibi wa syahada, yang mengetahui yang ghaib dan yang syahada, yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi ikhtalifun. Engkau menghukum, menghakimi di antara hamba-hambamu daripada apa yang mereka khilafkan, mereka bercanggahkan, perselisihkan. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idzin. Berilah aku petunjuk daripada apa yang dikhilafkan ini. Lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idzin, daripada kebenaran fi dinik, daripada adalah agamanya. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau hendaki kepada jalan yang lurus. Jadi kita lihat, perlulah kita minta mohon kepada Allah SWT. Dan dalam masalah khilaf pun kita lihat, kita tidak semestinya kebenaran selalu pada kita. Kadang-kadang kita rasa benar, rupanya kita khilaf. Jadi dengan itu kita haruslah mempunyai pemohonan kepada Allah sentiasa agar kita sentiasa menerima kebenaran, walaupun kadang-kadang kebenaran itu kadang-kadang pahit untuk kita telan. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai nasihat yang terakhir sebelum kita tutup untuk soalan kalau ada. Subhanallah. Tafadhal. Ada soalan? Soalan fikir, kalau boleh soalan yang telah kita sentuh. Kalau tak boleh jawab sekarang, kita akan jawab minggu depan. Kalau perlu panjang, baru masuk soalan boleh. Boleh, sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salam ya Ustaz. Kalau sekarang kita nak menjamak kulit, apakah peralatan atau bahan yang diperlukan dan bagaimana cara menjamak ini? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk perkara ini saya rasa saya masih lagi perlu mengkajinya, kerana saya tidak saya pernah diterangkan dalam bahasa Arab sekarang ini, tapi dalam bahasa Melayu saya tak lagi tangkap lagi dalam bahasa Melayunya. Saya akan insyaAllah kembali pada anda pada minggu depan untuk menerangkan. Di sini ada khilaf ulama berkaitan adakah boleh dengan benda lain. Kita dah sentuh insyaAllah minggu depan. Ada lagi soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Baru eh. Enjin belum start. Enjin belum start lagi. Baik, kalau saya mungkin tak faham tentang apa. Enjin belum start. Nah. Dilangkan itu sendiri, kira orang itu sendiri tidak baca bismillah. Ada sesuatu yang tidak kita di kalau sesiapa sembelih dengan tanpa membaca bismillah, situ ada pendapat, dia seorang Islam lah. Di situ ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahawa sembelihannya tak halal. Sebagai ulama mengatakan kalau dia terlupa maka dibenarkan makan selagi dia seorang muslim. Tapi kita kata yang rajinnya wallahu ta'ala alam, sebagaimana Syekh Uthaymin katakan bahawa walaupun dia seorang muslim, kalau dah disembelih dan dia terlupa untuk baca bismillah, makan ataupun sembelihannya itu tidak halal dimakan. Itu yang lebih cenderung. Kulitnya maka kalau kita kata kulitnya sama seperti kulit bangkai. Dan kulit bangkai kita lihat pada surat dalil yang telah kita sebutkan bahawa ianya boleh digunakan untuk boleh digunakan dengan setelah disamak. Disamak dahulu. Dan itulah yang penyucian sebagai Nabi yang telah hadis tersebut zakat wa dibawa. Sembelihannya penyembelih sembelihannya ini penyuciannya itu adalah dengan disamak. Tak boleh sama. Maknanya penggunaan boleh pakai. Kena halal, semua halal. Cuma kalau tak sama, kalau tak sama, dia punya kualiti kurang sikit lah. Kerana sama tu dia dapat membaiki kualiti juga. Dia akan buang semua lemak-lemaknya dan kulit tu akan lembut. Kalau tak disama, tak lembut kulitnya. Kulit kalau kita tahu kalau dah kering keras macam apa kertas yang apa kertas lama tu kan. Apa dia? Garing dia. Jadi kalau tak disama, kita dia akan menghadapi masalah tersebut. Tapi kita boleh tak digunakan, kita boleh gunakan, kan masalah. Kerana semua ni halal. Bagaimana pula dengan sembelihan ahli kitab? Wah, ini masuk buat lain ni. Itu buat besar tu. Kerana kita sembelihan ahli kitab, kita kata boleh dimakan. Kita dengan hadis, dengan ayat yang Allah telah firmankan dan juga dengan hadis-hadis yang Nabi SAW lakukan pun beritahu dan juga Nabi SAW sendiri telah makan sembelihan daripada seorang Yahudi. Dan pada ketika beliau diracuni juga, beliau telah makan makanan daging seorang Yahudi yang meracuni dia. Yang mana ada sahabat yang meninggal dunia, beliau kambing itu masuk makanan yang tidak makan meneruskan makannya, kambing itu berkata kepada dia, tu jangan teruskan, dia diracun. Maka Nabi tak teruskan. Dan itulah juga kita lihat adalah sebab kewafatan Rasulullah SAW kerana kesan racun yang begitu kuat sehingga Nabi SAW sebenarnya wafat juga kalau kita lihat rajihnya adalah Nabi wafat sebagai seorang syahid. Seorang Nabi dan seorang syahid. Dan dibunuh. Mati dia racun. Ya, dari surat itu Allah Ta'ala alam. Ya, itu dapat kita lihat, kita terangkan. Bagaimana kita kalau sekiranya orang ini kalah dia orang Yahudi tapi dia menggunakan bismillah bila dia sendiri. Ok, berkaitan dengan ini masalah tadi saya kata masuk, kalau masuk kita ringkaskan lah, saya cuba ringkaskan dengan garisan bahawa setiap daripada ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani boleh sembelihannya boleh dimakan. Cuma kalau kita lihat hujah khilaf yang ada, kalau dengan syarat mereka menyebut bismillah sama seperti syarat orang yang muslim. Dari surat itu kita lihat daripada ayat yang mengatakan bahawa ta'amul ladzina utul kitab, makanan yang telah dibilang oleh orang ahli kitab, yang diberikan ahli-ahli kitab. Maka daripada ayat tersebut menerangkan bahawa makanan ini tak sebut cara penyediaannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berpandangan Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, kita tak tanya pun, kau baca bismillah ke tak? Kau baca dengan nama Allah ke tak? Tak, makan dia. Cuma perbezaan pendapat sekarang ni, ada yang pendapat kata, Yahudi sekarang dan Nasrani sekarang bukan seperti Yahudi dahulu dalam Nasrani Yahudi. Adakah di mereka ni dia masih dinamakan sebagai ahli kitab? Kita kata memang tidak dinamakan ahli kitab. Dia hujah-hujahnya, walaupun mereka datang hujah-hujah yang tertentu, kita kata hujahnya yang lebih tepat adalah mereka tetap ahli kitab. Kerana zaman Nabi SAW sendiri, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah rosak agamanya dan tidak lagi mentauhidkan Allah dan sebagainya. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, mereka begitu juga tak mentauhidkan Allah. Jadi dengan itu kita kata tak ada masalah. Mereka katakan dahulu, orang dahulu menyembah hanya Allah dan disebut nama Allah dan sebagainya. Sekarang ini orang itu banyak melakukan syirik sebagainya. Kita kata tetap zaman waktu itu Allah mengatakan mereka telah syirik. Kerana menyembah apa? Isa bin Maryam dan sebagainya. Jadi atau mereka mengatakan apa Tuhan itu tiga dan sebagainya. itu semua adalah menunjukkan bahawa kita telah syirik. Tetapi masih lagi diiktibarkan makanannya oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka kita kata sekarang ini begitu juga. Hukumnya tak ada pun atau pemberhentian di situ. Allah SWT. Ini kalau siapa tu? Orang Yahudi. Kita ni kita katakan bahawa orang Yahudi kalau dia sebut bismillah, kita kata boleh makan. Kalau dia tak sebut bismillah, boleh makan tak? Boleh makan. Jadi kita kata syarat bagi mereka itu berbeza dengan syarat yang telah diterangkan oleh Allah bagi orang-orang seorang Muslim. Jadi kita kata adakah kita nak bandingkan, kiaskan? Kita tak boleh kias. Kerana kita lihat Allah kata ta'am ahli kitab yang kita diterangkan kita bahawa kita tak boleh makan melainkan yang disebut nama Allah. Jadi itu kita kata syarat syariat Nabi SAW. Jadi tak boleh tidak mesti sembelih dengan baca nama Allah. Tak boleh tidak. Kalau kita tak laksanakan, mana tak laksanakan syariat tersebut, maka terbatal kita lihat kehalalan ataupun jadi tidaklah dia jadi halal ya, atau binatang tersebut. Cuma orang Yahudi ni kita kata dan Nasrani, kita tak boleh berhujah bahawa mereka mesti baca bismillah. Kerana memang mereka tak nak baca bismillah pun, atau mungkin nama mereka sebut Tuhan mereka dan sebagainya. Dan adakah kita kata bahawa batal penyembelihan mereka? Kita kata daripada dalil tersebut menunjukkan bahawa dia telah diumumkan makanan mereka. Jadi makanan itu ulama kata adalah sembelihan mereka. Jadi dengan itu tak perlulah dirisaukan. Sebagaimana Nabi tak bertanya kepada orang Yahudi yang memberikan makan, kau baca bismillah tak? Tak ada pertanyaan Nabi seseorang berkaitan dengannya. Maka kita kata tak boleh. Kerana dan juga kita katakan bahawa mereka ini tidak mulzam, tidak terpaksa untuk melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya. Sudah pasti mereka tak lakukan juga. Jadi dengan itu apabila Nabi SAW makan langsung tidak bertanya tentang mereka baca bismillah atau tidak, bertanya, kita tak perlu. Begitulah juga kalau kita makan dekat rumah orang Islam, kita jumpa sembelih diri yang baca bismillah tak, kita tak perlu. Yang penting dia bersembelih, kalau kita itu bersembelih, tujuan yang perlu dia diberikan kita makan yang halal, dan dia sembelih sepatutnya baca bismillah. Jadi kita kata tak perlulah dia kita bertanya, jadi adakah boleh tidak. Ini permasalahan besar sikit. Dia boleh masuk dari bab-bab lain. Yang masuk seperti bab misalnya, boleh tak kita makan orang yang mungkin hartanya itu masuk dalam bab lain lagi. Kita kata tak payah kita masuk. Kerana bab tu ada khilaf yang saya rasa kalau saya masuk pun nanti kontroversi. Mungkin tak tahu bersama pendapat dengan ustaz-ustaz awak yang lain sebagainya. Tapi saya kata itu yang kita kata penting. Kita jangan masuk dulu sebelum kita masuk pada bab ni. Kerana bab tu banyak dan perlu datang dalil dan hujah-hujah ni. Wallahu ta'ala. Jadi itu saja. Okey. Kita duduk majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.